العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kita lanjutkan kajian kita bab berikutnya dari kitabul haid, babul ittija ma'al haid fi lihafin wahidin. Hadis 682. Wa haddatsani Abu Thahir قال أخبرني أخبرنا ابن وهب أن مخرمة حاء وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتجع معي وأنا حائض وبيني وبينهم ثوب. حديث 683. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بيننا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حبت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة فقالت وكان هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. Hadis yang pertama yang kita baca tadi nomor 682 dengan sanadnya kepada Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dhaji'u yakni berbaring tidur ma'i bersamaku wa ana haid sementara aku adalah wanita yang sedang haid wa baini wa bainahu thawbun dan antaraku dan antara beliau terdapat sebuah kain, yakni penghalangnya. Hadis 683 dengan sanadnya kepada Ummi Salamah radhiyallahu anha, yakni istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia berkata bainana ana muttaji'atun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamilah. Ketika aku berbaring bersama Rasulullah di satu selimut. Id hibtu tahu-taunya aku haid. Fansalatu lalu aku pergi sembunyi-sembunyi. Dia sedang tidur bersama Rasulullah, keluar haidnya, lalu dia keluar ya, sembunyi-sembunyi. Fa'akhadtu thiyab hayrati au hayrati. Lalu aku ambil baju haidku. Biasa kan ini adalah pakaian yang khusus dipakai selama haid. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, anafisti. Di sini Imam Nawawi menjelaskan bacaannya adalah bi fathin nun wa kasril fa, dengan memfathahkan nun na, mengkasrahkan fa fi. Nafisti. Wahada huwa sahih fir riwayah. Inilah yang benar dalam riwayat. Maka bacaannya adalah nafisti. Wahuwa sahihul masyhur fil lughah. Itulah yang terkenal di dalam bahasa. Anna nafisti bi fathin nun wa kasril fa ma'nahu habat. Nafisat, nafisat dengan fathah baris atas nun, baris bawah fa, maknanya adalah hai. Adapun kalau maknanya melahirkan, amma fil wilada fayuqal nufisat, yakni bidhammin nun wa kasr fa. Ya, kalau nufisti berarti engkau melahirkan. Tapi kalau misalkan nafisti, maka engkau hai. Baik. Ini namanya, itu nama, itulah yang dimakan dengan baktu. Baktul kalimat betul-betul dituliskan, tidak hanya dengan harakah. Sebab harakah itu boleh jadi hilang, boleh jadi ada salah, salah bentuk. Tapi kalau dituliskan nunnya berbaris atas, fa-nya berbaris bawah, nggak bisa lagi dikelabui. Baik. Lalu kultu, nah, aku mengatakan iya. Fada'ani, lalu Nabi memanggilku. Ya, ini maksudnya memanggil, mengajak lagi tidur. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani memperlakukan istrinya yang sedang haid itu perlakuannya tidak baik. Ada yang diusir dari rumahnya, ada yang tidak boleh ya, tidur bersamanya. Akan tetapi agama kita adalah agama yang mulia. Diperlakukan dengan cara yang baik, tidak ada bedanya dengan kondisi yang tidak haid, kecuali adalah dalam masalah bergaul, apa yang telah kita pelajari kemarin. Fattaja'tu ma'ahu fil khamilah, lalu aku tidur bersama beliau di dalam satu selimut. Faqalat, lalu berkatalah Zainab binti Ummi Salamah, wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilan, adalah dia yakni Ummi Salamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya mandi. Fil ina'il wahid, dengan memakai bejana atau satu ember. Minal janabah, disebabkan oleh junub. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummi Salamah mandi bareng. Ya, suami istri mandi dan Zainab binti Ummi Salamah menjelaskan bahwasanya ibunya juga Ummu Salamah mandi bersama Rasulullah bareng. Dalam riwayat yang lain, Aisyah ya ketika ditanya tentang hukum suami istri melihat auratnya, maka beliau mengatakan kuntu ana aghtasilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in. Aku dulu mandi bersama Rasulullah mandi bareng dari satu bejana. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari dua hadis yang mulia ini? Yang pertama, fa fihi jawazun nawmi ma'al haidh. Faedah yang pertama dalam hadis ini terdapat bolehnya tidur bersama istri yang sedang haid. Waqtija'u ma'aha fi lihafin wahidin. Dan tidur bersamanya dengan di bawah satu selimut. Jadi tidak hanya di atas satu ranjang, kemudian masing-masing selimutnya tidak boleh dengan selimut yang sama. Idza kana hunaka ha'ilun yamna'u min mulaqatil bashra fi ma baina as-surrati war-rukbah. Apabila ini semacam syarat, apabila ada atau terdapat kain yang memisahkan ya, yang menghalangi bertemunya kulit dengan kulit, ini yang dimakan mubasyarah, bertemunya kulit dengan kulit antara pusat dengan lutut. Ini pembahasan kita kemarin pembagiannya pada bagian yang kedua, yakni menggauli istri sedang haid di atas dari pusatnya, di bawah dari lututnya. Ini pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama. Atau yamna'ul farja wahdahu, atau menghalangi kemaluan saja. Ini pendapat yang ketiga. Ya, kemarin pendapat yang ketiga. Inda man lam yuharrim illa al-farj. Menurut orang yang tidak mengharamkannya kecuali hanya di kemaluan saja. Nah, ini sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna' kullu syai'in illa nikah. Lakukan seluruhnya bersenang-senang kecuali nikah, yakni berhubungan badan di kemaluan atau dubur. Dubur dia jelas itu haram, ya itu maksiat karena itu dilarang. Kemudian di farj pada waktu haid itu dilarang. Maka kalau begitu, ya pakailah kain atau apa yang menghalangi agar tidak melakukan hubungan setubuh pada saat haid. Qala ulama, ulama mengatakan la tukrahu mudaja'atul ha'id wa la qulatuha wa la istimta'u biha fi ma fawq as-sirati wa tahta ar-rukbah. Tidak makruh atau tidak dibenci, tidur bersama istri yang sedang haid. Dan tidak juga dibenci untuk menciumnya. Begitu juga dengan bersenang-senang dengannya. Yani maksud bersenang-senang itu ya, melampiaskan syahwatnya. Ya. menikmati tubuhnya. Fi ma fawq surrati wa tahta rukbah. Ya, selama lokasinya di atas dari pusatnya, berarti dari pinggang ke atas atau dari lutut ke bawah. Wala yukrahu wad'u yadaha wad'u yadaha fi syai'in min al-ma'i'an, dan tidak juga terlarang meletakkan tangan istri yang haid itu di sesuatu yang cair. Jadi misalkan dengan dia meletakkan tangannya di cairan, bukan air itu langsung menjadi najis misalnya. Karena dia suci, tangannya itu suci, bukan najis, haidnya bukan di tangannya. Wala yumrahu ghusluha ra'sa zawjiha, dan tidak juga dibenci istri yang haid tadi membasuh atau mencuci rambut atau kepala suaminya. Ya, misalkan suaminya mandi lalu dimandikan oleh istrinya yang sedang haid. Au ghairi min al-muharram min mahalimiha wa tarjiliha, atau yang lainnya dari mahram-mahram perempuan, anak adiknya dan anaknya dimandikan, ya, atau dicucikan kepalanya, ya tidak apa-apa. Wa tarjilihi wa tarjiluhu, begitu juga menyisirkan rambutnya. Wala yukrahu tabkhuha wa ajruha wa ghairu dhalika min as-sana'i, begitu juga tidak apa-apa masakannya. Istri yang sedang haid bikin masakan, kan dia mungkin bikin acikan atau apa gitu, kan bersentuhan dengan tangannya. Begitu juga dengan adonannya, bikin roti. Roti itu kan diremas-remas supaya dia berkembang. Wa suquluha wa 'irquha tahirani, bekas dari minumnya, sisa minumnya dan keringatnya, kedua-duanya suci. Ya, Nabi SAW dengan Aisyah pernah dia minum dengan gelas, Aisyah minum dan dicari di mana posisi mulutnya tadi dia minum dari bejana tadi, lalu dia letakkan mulutnya di posisi mulutnya Aisyah ketika dia minum. Itu menunjukkan bahwa sisa minumnya, bekas tempatnya itu adalah suci. Wa kullu hadza muttafaqun alayhi, seluruh itu semua telah disepakati. Wa qad nafala al-imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir fi kitabihi fi madhahib al-ulama ijma' muslimin 'ala hadha kullih. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir telah menukilkan, ya, di dalam kitabnya, di dalam madzhab-madzhab ulama, ijma, kesepakatan kaum muslimin dalam ini semua, bahwa itu adalah suci dan semuanya boleh. Wa dalailuha min as-sunnah at-thahirah masyhurah. Ya, wa dalailuhu min as-sunnati thahiratun masyhuratun, dalil-dalil dari sunnah dalam hal ini sangat jelas dan sangat terkenal. Wa ma qawlullahi ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, i'tazilu nisa fil mahyid, jauhi dari istri-istri ketika dia haid, wala taqrabuhunna hatta yathur, janganlah mendekati mereka sampai mereka suci. Fal muradu i'tazilu wad'ahunna. I'tazilu maknanya adalah jauhi, menyetubuhinya. Ya. Wala taqrabu wad'ahunna, jangan dekati, ya, bersetubuh dengannya. Jadi hal-hal yang mengarah kepada bersetubuh. Wallahu a'lam. Ini maknanya. Ya, boleh jadi Anda yang mengambil secara zahirnya, ya, tazilun nisa fil mahid, jauhna istri ketika dia haid, akhirnya istrinya enggak diajak tidur. Ya, suruh tidur beda kamar misalnya. Atau dipulangkan ke orang tuanya. Ya, enggak. Akan tapi maksudnya adalah yaitu menjauhi untuk berhubungan dengannya, yakni bersetubuh dengannya. Adapun yang lain sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sikap di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi istri-istri yang sedang haid. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum mengatakan usna'u kulli syai'in nikah, dapatkan segala sesuatu, yakni bersenang-senanglah dengannya, ya, kecuali nikah, kecuali perhubungan badan dengannya selama haid. Ini dua hadis, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.